السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk terus-menerus berjalan di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-65. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah Babul Adzan. Penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, wa yushtaratu ay yakuna al-muadzinu musliman. Seorang muadzin itu disyaratkan haruslah seorang muslim. Jadi seorang muadzin haruslah seorang muslim. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, akilan. Dia adalah orang yang berakal atau tidak gila. Mumayyizan. Kalau dia belum balig, belum dewasa, maka minimal dia sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Usia mungkin kelas 2, 3, ya SD, ya SD kelas 3 atau kelas 4, mumayyizan. Ya, dia masih belum balig, tapi minimal mumayyiz. Ya, umur 8 tahun, ya mumayyiz. Zakaron, hendaknya laki-laki. In azzana lirrijal, apabila azan itu dikumandangkan untuk laki-laki, maka hendaknya yang azan laki-laki. Oh, berarti kalau perempuan, azan untuk sekelompok orang perempuan boleh, para ulama mengatakan tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi dia tidak menjadikan suaranya tersebut terdengar oleh laki-laki, tetapi hanya terdengar oleh kaum wanita. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari poin yang baru saja kita baca, fala yasihu min kafirin. Maka azan tidak sah apabila dikumandangkan oleh orang kafir. Ini yang pertama kata beliau. Li'adami ahliyatihi lil ibadah. Karena dia tidak memiliki keahlian untuk beribadah. Artinya dia bukan ahlul ibadah. Karena dia belum beriman. Belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kama la yasihu min majnunin. Sebagaimana tidak sah azan dikumandangkan oleh seorang yang gila. Wa kadhalika la yasihu min sabiyyin ghairi mumayyizin. Sebagaimana tidak sah azan dikumandangkan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, masih umur-umur 4 tahun, 5 tahun, itu tidak sah azan dikumandangkan. li'adami ahliyatihi lil'ibadati aidha. Karena dia belum disebut ahlul ibadah. Dianggap oleh syariat belum siap melaksanakan ibadah. Wa adami dabtihi lil waqt, karena dia tidak memiliki kemampuan, anak kecil itu tidak memiliki kemampuan untuk memastikan waktu salat. Ya. Adamu dabtihi lil waqt, dia tidak memiliki kemampuan untuk memastikan sudah masuk atau belumnya waktu salat. Wala yasihhu min imra'atin lirrijal, sebagaimana tidak sah seorang wanita mengumandangkan azan untuk laki-laki. Jadi dia azan di masjid terdengar oleh laki-laki dan perempuan, itu tidak sah menurut para ulama. Lima marra min khasyatil fitnati bisautiha, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya fitnah disebabkan suara wanita tersebut. Wa hadhihi syurut tushtaratu fil muqimi aidha. Dan syarat-syarat ini, yaitu dia harus muslim, dia harus berakal, dia mumayyiz, dia laki-laki, ini syarat azan. Tetapi syarat yang sama berlaku di dalam masalah iqamah. Sebagaimana dalam azan disyaratkan dia harus muslim, dia harus berakal, dia harus mumayyiz, dia harus laki-laki, begitupun kondisinya di dalam iqamah. Ya, memiliki syarat-syarat yang sama dengan muazzin. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, wanudiba kaunuhu hurran adlan sayyitan husnul saut. Dianjurkan seorang muazzin itu haruslah orang yang merdeka dan adil. Merdeka artinya bukan budak. Adil artinya bukan orang fasik. Karena kalau orang fasik tentunya beritanya diragukan. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita, klarifikasi dulu benar tidak. Dan azan itu hakikatnya berita. Berita telah masuknya waktu sholat. Oleh karenanya para ulama mensyaratkan harus adlan. Ya, dia harus adil, merdeka, dan memiliki suara yang bagus. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kenapa harus menggunakan suara yang bagus? Liyarqi qalba sami, ya, untuk menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya. Ketika suaranya bagus, indah, tentunya orang-orang yang mendengar akan terharu, ya, akan tertarik, akan terpanggil untuk mendatangi panggilan tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an alladhi ra'a al-adhana fin naumi. Sebagaimana Nabi bersabda kepada sahabatnya Abdullah bin Zaid yang telah bermimpi diajarkan azan, ya, beliau bersabda, fakum ma'a Bilal, pergilah engkau bersama Bilal, fa'alki alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi, ajarkan kepada Bilal kalimat-kalimat azan yang kau lihat dalam mimpimu, maka hendaknya dia mengumandangkan azan, yaitu Bilal, fa innahu anda sautam minka, karena dia suaranya lebih anda, lebih lantang, lebih bagus daripada suaramu wahai Abdullah ibni Zaid. Ini ya syarat-syarat sebagai muazzin. Lalu penulis mudah-mudahan Allah merahmati beliau berkata, min aqarib muadzinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya azan itu dikumandangkan oleh kerabat-kerabat para muazzinnya Nabi. Ya. Jadi kalau bisa yang mengumandangkan azan itu adalah kerabat-kerabat muazinnya Nabi. Muazinnya Nabi ada Bilal, ada Abdullah ibn Ummi Maktum, ada Abi Mahzurah. Ini muazinnya Nabi. Maka yang paling bagus, kata beliau, kalau memungkinkan, maka yang mengumandangkan azan itu adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan para muazinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa hadza kana yumkinu fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam." Di zaman Nabi ini masih mungkin terjadi, ya. Kita mencari kerabatnya Bilal atau Abdullah atau Abi Mahzurah, itu masih mungkin. Ya, awil ahdi al-qaribi ba'dahu, atau di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in mungkin masih bisa kita cari. Wa fi zamanina amrun asir. Tapi kalau di zaman kita ini, kita harus cari kerabatnya sahabat Bilal bin Rabah, sahabatnya Abi Mahzurah, sahabatnya Abdullah, kerabatnya Abdullah ibni Ummi Maktum, tentunya ini bukan hal yang mudah, ya. Walaupun saya pernah melihat, ya, sebagian orang yang mengaku bahwa dia memiliki sanad azan dari Bilal ibn Rabah. Pernah kita lihat di media sosial, itu ada seseorang, sepertinya dia orang Arab, ya. Dia berkata bahwa dia sudah memiliki sanad. Sanadnya dia sebutkan, saya dapatkan ini dari guru saya fulan, fulan, fulan, fulan, sampai di Bilal bin Rabah. Maka dia mengumandangkan azan dengan cara yang memiliki riwayat sampai kepada Bilal bin Rabah. Ya. Nah, ini dia. Jadi kalau ada kerabat Nabi, itu bagusnya mereka kerabat muazzin di zaman Nabi, maka mereka tentunya lebih berhak untuk mengumandangkan azan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, penulis berkata, wa yukrahu lil a'ma illa ay yakuna ma'ahu basirun. Makruh, orang yang buta makruh mengumandangkan azan kecuali kalau dia didampingi orang yang bisa melihat. Orang yang buta makruh mengumandangkan azan kecuali apabila dia didampingi atau ditemani oleh seorang yang bisa melihat. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan. Di sini ada poin sedikit tambahan sebelum kita berbicara tentang masalah orang buta. Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal afdalu ayyakunal muazzinu huwal muqim. Yang paling bagus, yang mengumandangkan azan, dia pula yang mengumandangkan iqamah. Itu yang paling bagus begitu. Kalau si A mengumandangkan azan, maka dia pula yang iqamah. Muncul pertanyaan. Kalau si A yang mengumandangkan azan, bolehkah si B, si Muhammad mengumandangkan azan? Boleh enggak Ibrahim yang iqamahnya? Mari kita lihat. Dikatakan di sini, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana fahuwa yuqimu, barang siapa yang azan maka dia juga yang iqamah. Walau aqama ghairuhu jaza, tapi kalau seandainya yang qomat orang lain diperbolehkan juga. Faqad adzana Bilalun radhiyallahu ta'ala anhu wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ay yuqima. Walaupun orang lain yang iqamah, enggak ada masalah. Sebagaimana ada riwayat bahwa Nabi memerintahkan Bilal azan, lalu memerintahkan Abdullah ibn Zaid untuk mengumandangkan iqamah. Jadi dua orang. Itu diperbolehkan. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, Imam Abu Daud meriwayatkan, dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qal, arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil adhani asya'an lam yasna' minha syai'an. Ya, Nabi sedang memikirkan tentang azan ini bagaimana azan, mengumandangkan azan untuk manusia, apakah menggunakan alat atau menggunakan suara atau menggunakan api. Nabi sempat mencari bagaimana seharusnya mengumandangkan azan. Fa'ara fa'uriya Abdullah bin Zaid al-adhanu fil manam. Maka satu ketika Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, diperlihatkan tata cara azan di dalam mimpinya. Apa yang terjadi? Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Maka Abdullah datang kepada Nabi, lalu dia kabarkan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Faqal, maka Nabi berkata, alqihi ala Bilal. Ya, ajarkan azan itu kepada Bilal. Fa'alqahu alaihi, maka Abdullah pun mulai mengajarkannya kepada Bilal. Fa'adzana Bilalun, maka Bilal pun mengumandangkan azan. Faqala Abdullah, ana ra'aituhu wa ana kuntu uriduh. Ya Rasulullah, kan yang bermimpi azan aku ya Rasulullah, aku juga pengen mengumandangkan azan. Maka saat itu Rasulullah berkata, fa'aqim anta, kamu bagian komatnya. Kamu Bilal azan, kamu bagian komat. Ini menunjukkan tidak masalah ya, tidak ada larangan seandainya si A mengumandangkan azan, kemudian si B yang mengumandangkan iqamah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis berkata, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa yundab lisami'ihi walau junuban wa ha'idhan aw fi qira'atin ay yaqula mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin 'aqiba kulli kalimatin. Akiba kulli kalimatin. Penulis berkata, disunnahkan bagi yang mendengar azan, walaupun kondisinya sedang junub, atau kondisinya sedang haid, atau dia sedang membaca Quran, disunnahkan atas mereka ayyakula untuk mengatakan mithla qawlihi, seperti ucapan muazzin. Artinya kita menjawabnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Lalu dikatakan di sini, aqiba kulli kalimatin. Setiap kali selesai rangkaian katanya. Hayya ala salah. Nah, itu rangkaian kata. Selesai itu kita jawab. Ya, kita jawab. Wa fil hayya ala tain. Wa fil hayya ala taini. Khusus di kalimat hayya ala salah, hayya ala falah, kita menjawab dengan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya upaya, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi salati, wa fi as-salatu khairum minan naum. Dan di dalam as-salatu khairum minan naum, kita menjawab sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Dan di dalam kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya dalam kalimat iqamat, kita katakan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawat wal ard. Aqamahallahu, aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ard. Ini doanya setelah iqamah. Wa ja'alani min salihi ahliha. Ya. Itu doanya ya. Lanjutannya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ketika mengomentari poin yang cukup panjang ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, dalilu dzalik, adapun dalil terkait dengan masalah menjawab azan adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Apabila kalian mendengar azan, katakanlah seperti yang dikatakan oleh muazzin. Wa hadithu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu anil Bukhari, sebagaimana ada hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadith Umar radhiyallahu ta'ala anhu inda Muslim, dan hadis Umar dalam riwayat Imam Muslim. Summa qal, lalu dikatakan, hayya 'ala shalah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau hayya 'ala shalah, Nabi suruh kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Summa qal, hayya 'ala al-falah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Sama, hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah. La haula wala quwwata illa billah. Wajah fihi anna man qala dhalika min qalbihi dakhalal jannah. Dan ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat itu dari hatinya, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih di sini disebutkan riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yusannu ay yakula fit taswib, disunnahkan ketika kita mendengar lafaz taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum, agar kita menjawab dengan mengatakan sadaqta wa bararta, ay sadaqta bidda'wati ila ta'ah wa annahu khairum minan naum wa sirta baran, ya. Dan disunnahkan bagi yang mendengar qad qamatis shalah mengucapkan aqamaha wa adamaha. Aqamaha wa adamaha. Mana dalilnya? Berdasarkan riwayat Abi Umamah, hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Ya, Abi Umamah bercerita anna Bilala akhadha fil iqamah. Bilal mengumandangkan iqamah. Falamma an qala qad qamatis shalah, ketika sampai di kalimat qad qamatis shalah, maka Nabi berkata aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah tetap menegakkan salat ini dan melanggengkannya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa fis salati khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, ucapkanlah sadaqta wa bararta. Wa fi kalimaitku wa fi kalimatail iqamati, dan ketika kita mendengar kalimat iqamah, qad qamatis shalah, maka kita katakan adamahallahu madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha fa in kana mujami'an aw alal khala aw musalliyan ajaba ba'da faragihi. Apabila azan dikumandangkan sedangkan yang mendengar mohon maaf sedang berjima misalnya, atau sedang berada di dalam kamar mandi, atau sedang dalam kondisi salat, ajaba ba'da faragihi, hendaknya dia menjawab azan itu setelah selesai. Selesai dia berjima atau selesai dia buang hajat, ya, selesai dia sholat, dia disunnahkan untuk menjawab. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis yaitu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu, disunnahkan lil muazzin bagi orang yang mengumandangkan azan, wasami'ihi begitu pun untuk orang yang mendengarkannya, ba'da faragihi setelah mereka selesai as-salah, ya, setelah selesai muazzin dan orang yang dengar setelah selesai, disunnahkan atas mereka as-salatu ala nabi, bersolawat kepada nabi. Ini pernah berkali-kali ditanyakan di Niaga TV, ya. Dalam rubrik Serambi Nabawi pernah ditanya berkali-kali, benarkah bahwa muazzin tidak disunnahkan berdoa? Kalau sudah azan, apakah benar muazin tidak disunnahkan berdoa? Kalau beliau berpendapat, tetap berdoa. Dan itu saya rasa hukum asalnya begitu. Kalau Nabi mengajarkan satu doa, doa misalnya Allahumma rabba hadzihi da'wati tamma, selama Nabi tidak memberikan batasan ini dibaca oleh siapa, hukum asalnya baik muazzin atau yang bukan muazzin membaca doa tersebut. Ya, di sini beliau berkata, wa yundab, dan disunnahkan lil muazzin, bagi orang yang azan, wa sami'ihi, dan orang yang mendengar, ba'da faragihi, setelah mereka selesai, as-salatu ala nabi, bersalawat kepada nabi, summa qal, kemudian setelahnya hendaknya dia berkata, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ya was-salatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajata ar-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. Ya, ini doanya setelah mendengarkan azan. Disebutkan di sini, hal ini berdasarkan riwayat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu, sesungguhnya beliau sami'a, telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, apabila kalian mendengar muazzin, ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Summa sallu alayya. Kalau sudah selesai azannya, bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Karena barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, aku akan membalas salawat itu 10 kali. Summa salullaha liyal wasilah. Kalau kalian sudah bersolawat, mintakan kepada Allah untuk diriku al wasilah, satu kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena itu adalah kedudukan di surga. La tanbagi illa li abdin min ibadillah, kecuali itu tidak pantas kecuali untuk salah seorang dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang kelak mendapatkan al-wasilah, kata Nabi. Faman sa'ala liyal wasilata, maka barang siapa yang memintakan untukku wasilah, jadi meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ah, maka dia pasti akan mendapatkan syafaat. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man qama hina yasma'un nida, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang berkata ketika mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'adtah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang setelah mendengar azan mengucapkan doa ini, maka dia pasti akan mendapatkan syafa'at dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu ya Rasulullah di tempat yang paling terpuji. Lalu dikatakan di sini, al-adhan wal-iqamatu sunnatun mu'akkadatun lis-salawatil mafrudah. Azan dan iqamah adalah sunnah mu'akkadah untuk salat-salat yang wajib. Amma ghairuha mimman tusannu fihi al-jama'ah ka salatil kusufain wal idain wal istisqa fala yusannu fiha al-adhan wal iqamatu. Adapun salat-salat yang lain yang disyariatkan berjamaah, contohnya salat gerhana atau salat dua hari raya atau salat meminta hujan, tidak disunnahkan di dalamnya azan dan iqamah. Ini penting digarisbawahi. Salat-salat yang lain yang disunnahkan berjamaah seperti salat gerhana atau sholat istisqa atau sholat dua hari raya, tidak disunnahkan di dalamnya azan. Wa innama yaqulu fiha as-salatu jami'ah. Akan tetapi yang diucapkan adalah as-salatu jami'ah. Nah, kalau di kita, kita perhatikan, justru as-salatu jami'ah dipakai di sholat yang wajib. Setelah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka imam kadang berkata, As-salatu jami'ah rahimakumullah. Padahal itu diucapkannya bukan dalam salat yang wajib, tapi di salat jamaah yang lain, seperti salat Idul Fitr, seperti salat Idul Adha, seperti salat kusub, ya salat gerhana baik matahari atau bulan, baru dikatakan as-salatu jami'ah. Kalau di masyarakat kita ini perlu diperbaiki. Ya mereka mengucapkannya di salat yang wajib, salatukum jami'ah rahimakumullah. Jelas ma'asirul muslimin, nah, ini diucapkannya di salat-salat yang tidak disyariatkan azan, seperti salat gerhana, salat hari raya, dan salat meminta hujan. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qal, lamman kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah nudiya bis salatil jama'ah au jami'ah. Ya, jadi di zaman Nabi ketika terjadi gerhana itu yang dikumandangkan. Ya. As-salatu jami'ah, itu yang dikumandangkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik. Ini barangkali poin-poin yang bisa kita bacakan di pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru. Bab azan sudah selesai, setelahnya adalah bab taharatul badan wa thawb wa mawadi'us shalah. Ini masih terkait dengan salat ya. Taharah bersuci terkait dengan badan, terkait dengan pakaian, dan terkait dengan tempat yang digunakan untuk salat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin piring cairah dan pasta tipe MSP FL3000 dari Maxipack untuk membantu Anda mengisi produk cairan dan pasta dengan cara otomatis, lebih mudah dan terukur, praktis dan cepat. Dengan fitur dan keunggulan mesin yang terbuat dari material full stainless steel, sangat kokoh dan awet, serta standar food grade. Menggunakan sistem pneumatic control yang membuat sistem pengisian lebih lancar, teratur serta higienis. Kapasitas filling range 300 hingga 3000 mili dan kecepatan filling hingga 30 botol per menit. Mudah dalam disetting maupun pengoperasian. Multifungsi untuk berbagai karakter produk cair dan pasta. Desain compact dapat mengisi produk secara kontinu dengan ukuran volume yang konstan. Telah diaplikasikan pada berbagai industri kosmetik, minuman, sabun, saus, pasta gigi, dan masih banyak lagi. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mesin pemipil jagung tipe PPJ-002 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan proses pemipil jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal, digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade. Bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapi dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ada dua layanan yang sudah kami buka. Layanan di telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari sahabat dengan Ustaz. Baik. Dengan Ustaz di dalam lindungan rahmat Allah Ustaz. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan begitu pun Bapak. Amin Ustaz. Ada saya tanyakan tentang azan Ustaz. Apakah ada dalilnya kalau terjadi sesuatu, misalnya keributan atau perkelahian, tiba-tiba seseorang melakukan azan Ustaz? Apakah itu ada dalilnya? Baik. Ada lagi Bapak? Yang kedua Ustaz, ada lagi Ustaz. Baik. Bagaimana kalau waktu sholat telah berlalu, barangkali kira-kira 10 atau 20 menit, apakah bisa dikumandangkan azan Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Yang kedua bayi Pak ya? Tadi. Baik. Yang kedua tentang bayi. Baik. Baik. Adakah dalil yang menjelaskan kalau ada keributan, ada kerusuhan dan lain sebagainya, mengumandangkan azan? Wallahu alam bisawab, saya tidak mengetahui ada ada sunnah seperti itu. Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu ada disunnahkan ketika terjadi keributan atau terjadi kerusuhan misalnya ya, lalu dikumandangkan azan. Itu saya belum mengetahuinya. Yang saya pernah dengar dari penjelasan para ulama adalah beberapa kondisi di mana dikumandangkan azan bukan untuk sholat. Misalnya disebutkan bahwa sebagian ulama salaf ketika melihat adanya syaitan atau melihat adanya penampakan yang jelek ya, yaitu seolah-olah dia melihat setan yang menyerupai yang datang dalam bentuk manusia, mereka mengumandangkan azan. Hal ini berdasarkan hadis bahwa di mana ketika azan dikumandangkan, setan itu akan lari terbirit-birit, akan lari terkentut-kentut. Begitupun ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika terjadi angin yang kencang, ya hujan yang deras, ya disebutkan ya, walaupun kita harus pastikan lagi, harus kita pastikan lagi riwayatnya, disebutkan itu dikumandangkan azan. Ya, tetapi kalau kaitannya dengan keributan, keramaian, saya tidak mengetahuinya. Saya belum mengetahuinya. Adapun terkait dengan azan, mengazani anak bayi yang baru lahir, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berpendapat dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, bahwasanya disunnahkan apabila ada seorang anak yang lahir agar dikumandangkan azan ya dan iqamah, agar dikumandangkan azan dan iqamah, walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan status hadis tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Selatan. Pada salat yang bacaan surahnya jahar, pada saat dikerjakan sendiri juga dibaca jahar, betul. Ya, tapi jahar di sini dalam pengertian bukan terdengar satu masjid, tetapi minimal terdengar oleh telinganya. Dia minimal bisa mendengarnya. Kalau dia sendiri ya, dia misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terdengar, terdengar oleh telinganya atau terdengar oleh kanan dan kirinya. Adapun sampai terdengar satu masjid itu tidak diperbolehkan, apalagi kalau sholat sendiri. Ya, ada riwayat Imam Baihaqi, ya Imam Ahmad, di mana Nabi menegur orang-orang yang membaca Quran dengan suara keras di masjid. Saat itu Nabi dan para sahabat sedang sedang itikaf, maka Nabi melarang, jangan kencang-kencang suaranya, ya hendaknya kalian memelankan bacaan kalian. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, di HP saya kebetulan ada aplikasi azan. Jadi setiap masuk waktu sholat otomatis azan berkumandang. Yang ditanyakan apakah boleh menjawab azan tersebut dan apakah boleh mengucapkan doa setelah azan walaupun yang terdengar hanyalah azan di aplikasi HP. Wallahu a'lam bissawab, ya. Kalau kita lihat hadisnya, ya, kalau kita lihat hadisnya, Baginda Rasulullah berkata, "Idza sami'tumul muadzin." Apabila kalian mendengar muadzin. Pertanyaannya sekarang, suara HP, suara muadzin atau rekaman? Itu rekaman, bukan muadzin. Ya. Nabi berkata, "Idza sami'tumul muadzin." Muadzin orang yang mengumandangkan azan. "Faqulu mithla ma yaqul." Ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ya, oleh karenanya menurut saya, ya, kita menjawab azan apabila dikumandangkan di masjid. Ya, dikumandangkan saat itu juga, bukan rekaman. Ya, bukan rekaman. Itu yang hukum asalnya seperti itu. Lalu apakah ini boleh apabila didengar dari radio yang merupakan rekaman misalnya? Allah alam bisawab, tidak ada larangan. Ya, apalagi tepat pada waktu, tepat waktu azannya, ya, saya rasa enggak ada masalah kita menjawab azan tersebut. Walaupun hukum asalnya menjawab itu adalah suara muazzin ketika muazzin azan, bukan rekaman. Ya, itu kan rekaman yang diulang terus-menerus. Ya. Tapi kalau kita jawab, wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Ya, misalnya kita lagi menunggu waktu berbuka puasa, lalu azan dikumandangkan, kita menjawab boleh atau tidak, wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Atau kita jawab saja yang terdengar dari luar. Ya, tentunya di rumah kita enggak jauh ada masjid, ada musholla, mengumandangkan azan itu yang kita prioritaskan untuk dijawab. Wallahu a'lam. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Pak? Dari Bapak Hamidi Kesmatan Selatan. Dari siapa Pak? Bapak Hamidi Kesmatan Selatan. Baik, silakan Bapak. Bapak, mohon maaf, Bapak sedikit bergeser, sepertinya sinyal handphonenya agak terputus-putus. Ini Pak Ustaz. Baik. Bolehkah anak yang belum naik itu azan dan iqamah di masjid Pak Ustaz? Baik, itu saja. Satu, yang kedua, bagaimana bacaan wirid fardhu Ustaz? Wirid apa Pak? Salat fardhu. Salat? Bacaan wirid fardhu Pak Ustaz. Salat fardhu. Ya, wiridnya itu baca gimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Baik. Itu saja, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Yang pertama, masalah bolehkah anak yang belum balik mengumandangkan azan? Itu tadi sudah kita bacakan pendapat penulis, rahimahullah. Beliau berkata, yustaratu ayyakunal muadzinu musliman. Seorang yang azan itu disyariatkan muslim. Akilan, berakal, artinya tidak gila. Mumayyizan, nah, hendaknya dia sudah tamyiz. Usia 8 tahun, usia 9 tahun, 7 tahun itu awal tamyiz, ya. 7 tahun, 8 tahun. Bidayatu tamyiz, permulaan tamyiz itu 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Itu mulai diajarkan. Makanya Nabi kan memerintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak sholat usia 7 tahun. Karena itu adalah bidayatu tamyiz, permulaan umur tamyiz. Maka kalau sudah 7 tahun ke atas, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, walaupun belum balig, menurut pendapat beliau tidak masalah. Ya, tidak masalah mengumandangkan azan. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun masalah wirid setelah salat fardu, tentunya sudah diajarkan oleh Nabi sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Atau bahkan para ulama mengkhususkan kitab-kitab hadis yang berisi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Azkar. Al-Azkar lin-Nawawi disebutkan ya zikir-zikir. Atau misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan satu bab dalam kitab Bulughul Maram, Azkar As-Salah, zikir-zikir setelah salat. Maka beliau menyebutkan riwayat dimulai dengan istighfar 3 kali, lalu dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disambung la haula wala quwata illa billah. Disambung Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah agar genap 100 kali. Lalu membaca ayat kursi. Lalu setelahnya membaca al-ikhlas 1 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Kecuali kalau salat maghrib dan subuh, al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Lalu diperbolehkan menambahkan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diantara ya. Ini diantara zikir-zikir yang pernah atau sering dibaca oleh Nabi setelah salat fardu. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sebenarnya posisi sab anak yang sudah tamyiz? Apakah boleh bergabung dengan sab orang dewasa atau orang tua? Iya, enggak ada masalah, Pak. Ya, enggak ada masalah. Ketika Nabi berkata dalam hadisnya, "Allimu auladakum as-shalah wa hum abna'as sab'." Ajarkan anak-anak sekalian salat saat usia mereka 7 tahun. Konsekuensinya, artinya mereka tidak masalah dibawa untuk salat berjamaah. Hanya saja tidak ditempatkan persis di belakang imam. Karena yang di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Ya. Lalu di mana ditempatkan? Di sab kedua atau sab ketiga. Dan berusaha, menurut saya ya, ini penting, berusaha ketika kita membawa anak kita ke musola, pastikan dia berdiri di samping kita. Jangan dilepaskan dengan anak-anak yang lain, karena mereka akan bercanda, kita tidak bisa kontrol. Kalaupun kita harus membawa anak ketika sholat, pastikan anak kita berdiri tepat di samping kita. Allah alam bissawab. Ada Ibu Nur di Kepulauan Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mengenai azan nih. Kan banyak betul azan kita dengar waktu maghrib. Saya selalu mendengar azan yang pertama. Baik. Tahu-tahu azan yang masjidnya dekat dengan rumah itu azan lagi, azan yang pertama hilang. Terus bagaimana tuh saya menjawabnya? Nah, dan baik, itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Iya, baik. Beliau sedang mendengar, di tempat beliau masjid banyak. Artinya dari mana-mana terdengar kumandang azan. Ketika sedang mendengarkan azan, tiba-tiba masjid yang dekat rumah azan. Lalu masjid yang jauh itu suara azannya hilang. Mungkin mati lampu atau apa kan. Apa yang harus dilakukan? Ya dijawab azan terdekat. Dijawab azan terdekat. Kalau di azan yang sana misalnya baru hayya 'alas shalah tiba-tiba hilang, sedangkan di yang dekat rumah azannya baru Allahu Akbar, ya kita jawab. Ya berdasarkan sabda Nabi, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Yaqulul mu'adzin. Apabila kalian mendengarkan mu'adzin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu'adzin. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wa fik barakallah. Hamba Allah, mengenai zakat mal yang sudah sampai haul di pertengahan tahun pertama, bertambah, apakah tambahannya dihitung ke harta yang sudah ada, dan apakah kata kakak atau adik boleh menerima zakat mal tersebut? Wallahualam bissawab ya, pertambahan yang muncul dalam kurun satu tahun itu dihitung di akhir. Jadi bapak melakukan aktivitas ekonomi, tentunya hartanya bertambah, berkurang, di pertengahan haul bertambah. Apakah itu dibuat hitungan haul sendiri, ataukah digabungkan dengan hitungan sebelumnya? Allah alam bisa, apa yang saya pahami dari penjelasan para ulama, disatukan dengan hitungan haul yang pertama. Kalau itu kaitannya dengan harta yang memang ada kaitannya dengan harta yang pertama. Harta yang pertama menjadi modal, lalu diputar dan lain sebagainya, bertambah, ada masuk, ada berkurang. Atau dia memang mendapatkan gaji bulanan. Gaji bulanan misalnya dia besar dapatnya karena dia di perusahaan internasional 20 juta misalnya kan. Ya dia dapat 20 juta per bulan. Lalu itu di setelah satu tahun dihitung, di akhir tahun terkumpul misalnya 200 juta. Maka di situ ada hak fakir miskin 2,5%. Kecuali harta yang dia dapatkan itu dari sesuatu yang memang tidak dia sangka. Misalnya dari warisan. Maka terhitung dia mendapatkan warisan itu misalnya senilai 1 miliar, satu tahun kemudian baru dia wajib mengeluarkan zakat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang seharusnya kita baca setelah salam dalam salat tahajud? Istighfar. Ya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, waktu malam mereka beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkannya dengan bacaan Quran. Allah berfirman, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tambahkan salat malammu dengan membaca Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga doa. Yang ketiga doa. Berdasarkan hadis aqrabu ma yakunul abdu berdasarkan hadis Rasulullah bersabda hadis sahih, inna rabbakum yanzilu ila samaid dunya fi thulutsil akhiri minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Jadi tiga, istighfar, Quran dan doa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Pak? Dari hamba Allah Jawa Timur, Ustaz. Silahkan Bapak. Mohon izin tanya Pak Ustaz, itu kebiasaan di kampung kami sebelum melaksanakan sholat wajib, itu imam selalu membaca surat An-Nas itu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan azan Pak Ustaz. Itu apabila muadzin belum melaksanakan wudu, itu bagaimana azannya Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, apa hukumnya seorang imam mendawamkan kebiasaan sebelum sholat dia membaca surat An-Nas? Dia dawamkan. Maksudnya dawam adalah dia lakukan terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak kita dapatkan contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun dari para sahabatnya atau dari para imam. Bapak-bapak atau pemirsa Niaga TV dengan mudah bisa mendapatkan kitab fikih. Ada kitab fikih yang sederhana yang pernah kita bahas. Kitab fikih misalnya apa Al-Ghayah wa Taqrib, Matnul Ghayah wa Taqrib. Itu tidak ada disunahkan seperti itu. Atau kita baca yang lebih tinggi, kitab apa namanya, Kifayatul Akhyar misalnya. Itu enggak kita dapatkan, setahu saya tidak didapatkan. Atau kitab yang lebih tinggi lagi misalnya kitab apa, Minhajut Talibin atau Raudatut Talibin atau Al-Majmu, itu kita tidak mendengar adanya sunnah sebelum sholat itu membaca surat An-Nas. Ya, tapi kan Ustadz, barangkali dia terkena was-was ketika dia akan sholat, terkena was-was syaitan, itu tidak baca surat An-Nas, tetapi dia membaca ta'awuz. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa imma yang zaganna kamina syaitani nazgun fasta'iz billah. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya orang yang hadas, hadas kecil ya, mengumandangkan azan? Di sini disebutkan wa yukrahu lil muhdif. Orang yang hadas kecil dimakruhkan mengumandangkan azan. Tapi azannya sah. Tapi perbuatan itu hukumnya makruh. Karena ada hadis bahwa Nabi berkata, aku tidak suka mengumandang, aku tidak suka berzikir, mengucapkan zikir dalam kondisi hadas. Dalam kondisi hadas. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sehat, Pak Saifullah. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Silahkan, Pak. Ini Pak Ustaz, maaf, lewat luar tema nih, Pak Ustaz. Gimana nih, Pak Ustaz, hukumnya kalau ada seorang anak yang dihibahkan sebuah kebun yang hasil hasil kebun ini dari hasil belinya dari hasil kedua orang tua nih, Pak Ustaz. Tapi dihibahkannya ini mempunyai syarat nih, Pak Ustaz. Dia suruh minta ikhlasnya kepada anak-anak yang lain katanya. Baik. Setelah itu gini Pak Ustaz, sebelum orang tua ini meninggal, sebelum syarat itu dilaksanakan, orang tua yang laki-laki sudah meninggal duluan gitu Pak Ustaz. Setelah meninggal duluan baru dilaksanakan minta ikhlasnya kepada anak-anak yang lain. Setelah itu diikhlaskan, apakah halal kebun itu Pak Ustaz bagi anak itu Pak Ustaz? Artinya anak-anak yang lain ikhlas. Ikhlas, tapi diucapkannya sesudah orang tua meninggal, Pak Ustaz. Baik. Tapi mereka ikhlas. Ikhlas, Pak Ustaz. Baik. Gimana Pak Ustaz, hukum halal apa enggak kebun itu bagi anak itu, Pak Ustaz? Baik, itu saja, Pak. Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Seorang ayah seharusnya bersikap adil di dalam masalah apa namanya harta benda. Ya, dalam masalah harta benda. Ada hadis ya, hadis Abi Bashir ya. Kalau saya tidak salah, Abu Bashir yang memberikan apa namanya hadiah kepada anaknya Nu'man. Hadis Nu'man ibnu Bashir ya. Hadis Nu'man ibnu Bashir di mana dikisahkan bahwa Bashir memberikan hadiah kepada anaknya, kemudian beliau ingin mempersaksikannya di hadapan Nabi, lalu Nabi bertanya, apakah semua anak-anakmu mendapatkan hal yang sama? Dikatakan tidak, hanya anak ini saja. Maka Nabi saat itu menolak untuk menjadi saksi. Saat itu Nabi untuk menolak untuk menjadi saksi. Kenapa Nabi menolak? Karena ini adalah bisa menimbulkan kecemburuan, ini bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya anak-anak yang lain merasa lapang hatinya, mereka katakan tidak masalah, adik kita itu memang kondisi ekonominya kurang, tidak seperti kita, kita ikhlas, sepakat ikhlas. Allah alam bisawab, kata para ulama enggak ada masalah. Ya, tapi harus benar-benar dengan keikhlasan, harus benar-benar dengan apa namanya ketulusan hati. Ya, atau misalnya anak ini, Masya Allah, ayah kami cinta kepada dia karena dia seorang penghafal Quran, dia diberikan sebidang tanah. Ya, lalu yang lain ikhlas, enggak ada masalah. Sebagaimana Abu Bakar pernah memberikan sebidang tanah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita baru saja mendapatkan harta dari pembagian warisan, apakah kita wajib langsung membayar zakat atas harta tersebut? Tidak ya. Ditunggu dulu 1 tahun. Ya, ditunggu dulu 1 tahun. Bapak dapat 100 juta. Tunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, berarti sudah sempurna syarat wajibnya zakat, yaitu nisab dan haul, maka keluarkanlah zakat fakir miskin 2,5%. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Hamba Allah di Jambi, bolehkah saya membeli harta warisan orang tua saya yang belum dibagi? Uang yang mau untuk membeli kurang, maka hak bagian saya dipotong untuk membayar syukron. Saya rasa gak ada masalah. Salah seorang anak membeli harta warisan, lalu dipotong hak dia di situ, lalu selebihnya dibagikan untuk ahli waris yang lain. Allah alam bisawab, gak ada masalah.